Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah untuk kedua kalinya saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian di Gunung Kidul ini. Insyaallah bahagia rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, seagama. Tentunya ini juga dalam rangka memperkuat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bapak dan Ibu sekalian, memang fenomena perselingkuhan itu luar biasa ya di zaman sekarang. Enggak di mana-mana sebetulnya. Enggak di Gunung Kidul, apalagi di Jakarta. Yang namanya perselingkuhan mengerikan. Laki-laki, wanita, remaja, remaji, pacaran, akhirnya zina, bahkan hamil di luar nikah, banyak. Ini memang fenomena mengkhawatirkan sekali, Pak. Karena dosa zina itu, Pak. Dosa zina itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina itu bisa merusak apa? Bisa merusak keluarga. Orang yang berzina merusak keturunannya. Bahkan zina itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Ada AIDS sampai sekarang ya, obat untuk AIDS ini susah banget. Sebelum AIDS ada raja singa ya, ada sifilis. Itu penyakit-penyakit akibat daripada apa? Perzinahan. Makanya zina itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan kehancuran di dunia dan akhirat. Di dunia saja sudah dilaknat oleh Allah. Di dunia pelakunya diberikan oleh Allah berbagai macam apa? Kehinaan. Di kuburan jangan tanya. Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah ada kubur. Kata Rasulullah, aku melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tanur, dalam apa itu, tungku. Setiap kali api neraka itu menyambar dari bawah, mereka kesakitan, berusaha keluar, tapi tidak bisa. Diberitahukan kepada Rasulullah, itu orang-orang yang berzina. Hati-hati, Pak. Perzinahan itu merusak moral. Orang yang suka berzina, Pak, akan hilang muru'ah. Apa itu? Ya, akhlaknya. Akibatnya zina itu bisa menyeret kepada berbagai macam kerusakan-kerusakan moral. Orang yang berzina sulit untuk jujur, pasti suka bohong. Yang selingkuh suami, yang selingkuh sama istri, pasti bohong sama istri. Yang apa? Yang istri selingkuh bohong sama suami. Akhirnya terbiasa bohong, tidak? Terbiasa bohong. Sementara bohong itu kata Rasulullah, innal kadzib yahdi ilal fujur. Bohong itu bisa menyeret kepada kefajiran, keburukan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan keburukan itu bisa menyeret kepada api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, perbuatan zina itu, Pak, ya, di dalam kehidupan dunia orang yang berzina saja terlihat dari wajahnya itu saja ya, tidak enak kelihatannya, Pak. Belum lagi mengeluarkan bau yang enak. Betul. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Qudsi ini mengatakan ya, orang yang suka berzina itu tercium dari bau badan yang enak. Itu waktu di dunia. Waktu di akhirat. Mengenai kata, maka bapak dan ibu putus kalian. Pertanyaannya, kenapa sih bisa terjadi perselingkuhan? Nah, ini yang harus kita kupas. Kita harus ketahui kenapa bisa terjadi perselingkuhan. Yang kedua, apa obatnya? Kita harus kasih obat ini. Kenapa ini? Supaya masyarakat kita ini terpelihara dari yang namanya perselingkuhan. Sebab-sebab perselingkuhan itu banyak, Pak. Iya. Sebab perselingkuhan yang pertama, Pak, tontonan-tontonan yang tidak layak. Apakah Bapak, Ibu, Pak, banyak sekali di antara kita saya yakin suka nonton TV. Apa nonton TV enggak? Enggak. Masya Allah. Enggak punya TV. Masya Allah. Sudah tua, Ustaz. Ibu-ibu sudah nonton TV enggak, Bu? Tidak. Iya. Oh, kan? Iya. Di TV banyak bintang yang ganteng enggak, Bu? Banyak. Kalau udah melihat bintang film ganteng, terus melihat suami gimana, Bu? Melihat di TV ganteng banget, ya Allah, pas lihat suami. Jadinya apa, Bu? Rasa cinta itu berkurang sama suami. Kenapa? Karena mata itu sudah melihat yang ganteng-ganteng. Akhirnya sama suami dan nafsu. Iya. Kalau cuma. Yang bahayanya, ibu-ibu, kalau sudah melihat yang ganteng dipikirin. Setan datang untuk kepikiran andai. Yang laki-laki juga begitu. Melihat perempuan cantik pun andai. Kalau sudah dipikirkan apa yang terjadi, suka timbul niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikru. Sumber keburukan dan sumber kebaikan itu pikiran. Kalau pikirannya buruk, akan menimbulkan niat-niat yang tidak baik. Kalau niatnya sudah tidak baik, akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula, kalau pikiran kita positif, pikiran kita baik, insya Allah niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah perbuatannya apa? Baik juga. Nah, makanya Allah menyuruhkan Pak Bu supaya menundukkan apa? Nafsu. Pandangan. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Allah juga berfirman, wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Katakan kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Tuh. Jadi mata itu, Pak, Ibu, jangan dibiasain ya melihat hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya enggak? Iya. Lihat, pertama lihat, Bu. Lihat cantik banget. Yang kedua habis lihat apa? Dekat. Naik. Udah gitu apa? Pikat. Wah, dipikat. Udah gitu apa? Ikat. Selain apa? Sikat. Udah benar nih, Pak. Iya. Makanya Bapak sekalian ingat ya, tontonan-tontonan ini sangat berbahaya. Mata itu jendela hati. Kalau jendelanya kita buka lebar-lebar, setan banyak masuk. Maka kita tutup baik-baik jendela hati kita, mata kita. Lihat, kalau kita melihat yang cantik, langsung ingat, insyaallah di surga bidadari lebih cantik. Kalau ibu-ibu melihat yang ganteng, langsung, astagfirullah, itu haram sholat saya. Sedangkan apapun, ya, kalau ternyata dia tidak sholat, percuma. Astagfirullah, Allah melarangkan saya untuk melihat yang tidak halal buat saya. Kalau dinikmati, mana tidak boleh. Ya, suami saya insyaallah tergantung di dunia. Pak, Bu, ini mata ini ya. Kalau tadi apa menjaga itu pintu kepada zina. Ada seorang komentar tanya kepada seorang syekh. Syekh, saya dulu waktu saya mau menikahi istri saya dulu, saya kok melihat istri saya itu paling cantik di dunia loh, Syekh. Setelah nikah kok kayaknya perempuan cantiknya sama dengan istri saya. Setelah menikah kenapa perempuan lebih cantik dari istri saya? Apa kata jawab saya, Pak? Bu, sebetulnya penyakit kamu satu. Apa itu? Mata kamu gak dijaga. Kalau kamu menjaga mata kamu, tidak melihat wanita-wanita di luar, saya yakin istri kamu akan menjadi yang tercantik. Betul. Demikian pula ibu-ibu, kalau matanya gak dijaga, bahaya. Makanya jaga pandangan ibu-ibu. Supaya apa, Bu? Supaya suami ibu terlihat bagaikan raja terganteng di dunia. Itu, Bu. Iya. Ibu nonton di televisi. Ngapain? Ih, saya mau menonton ustaz, tapi ustaznya ganteng banget. Ih, ustaz. Iya. Iya, dinikmatin. Akhirnya apa? Timbul pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah itu, ini sebab yang pertama ibu-ibu dan bapak sekalian, tontonan. Tontonan itu bahaya. Maka jaga mata. Mata dijaga, hati terjaga. Tapi mata tidak dijaga, hati tidak apa? Tidak terjaga. Nah, ini sebab yang pertama, Pak. Kenapa sih sebabnya banyak perselingkuhan dari tontonan? Apalagi di zaman sekarang, Pak. Banyak televisi-televisi itu menayangkan iklan-iklan, aduh mengerikan, Pak. Iklan sabun perempuan, iklan mobil perempuan, iklan sepeda perempuan, iklan kacang kulit juga perempuan. Apa hubungannya kacang kulit sama perempuan? Apa hubungannya coba? Tapi itu, Pak, ya, ini sebetulnya disebut dengan buzzword fikri. Perang pemikiran, masih panas bu. Ya, hati aja sini, sini dulu, nggak ada yang baca pesanku. Makanya hati-hati bang ibu. Kalau di rumah ibu-ibu nih masih ada acara televisi-televisi yang merusak seperti itu, gak usah ditonton dan dibaca sama siaran-siaran dakwah. Karena kalau ada seorang dia kerja di TV. Alhamdulillah di situ ada suara TV, kalian bisa melihat yang bermanfaat di situ. Daripada nonton sinetron, daripada di situ perempuan-perempuan laki-laki datang-datang cantik cantik, ya nggak apa? Iya, mata kita juga, aduh gimana? Iya, menonton pengajian juga terkadang yang di sebelah ustaznya itu perempuan juga cantik lagi. Akhirnya Pak, mata kita itu, hati kita tidak bisa terjaga. Nah ini sebab yang pertama Pak, Bu. Terjadinya perselingkuhan itu dari mata yang tidak Pak, dijaga. Sebab yang kedua nih Pak, Ibu. akibat daripada suami dan istri tidak menaati Allah dan Rasulnya. Misalnya suami pergi meninggalkan istri lama-lama, akhirnya istrinya apa? Ya, di rumah jangan dibelai. Akhirnya apa? Kalau sudah merasa dia dibelai, kalian mendapat belaya. Nanti kalau bertakwa kepada Allah, kalau tidak bertakwa kepada Allah, ini musibah. Makanya seorang suami yang mau meninggalkan istri, jangan lama-lama. Di dalam rumah yang kotor diberikan waktu 4 bulan. Karena itu bahaya. Kalau pun berpikir kalau bisa, dia dibawa istrinya. Bapak dan ibu sekalian, istri misalnya enggak mau menaati suami, tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, pergi keluar rumah dandan menor. Bu, dandan menor itu dilarang sama Allah, Bu. Itu namanya tabarruj. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Ya. Kalau pergi ke kondangan, ya Allah minornya eta lipstik. Pakai pedang, pakai ondel-ondel. Ya. Tapi kalau di rumahnya baru suaminya juga bingung jadinya, ini istri saya kok bau amat. Sementara di luar Bu banyak saingan. Kalau di Yogyakarta, di Gunung Kidul kayaknya sudah jarangnya Pak perempuan yang jukensi itu Pak. Jarang ya. Kalau di Jakarta mah Pak, ngeri Pak. Saya punya teman ke Jakarta, bilang ke saya gini, saya bingung Jakarta itu. Kenapa? Coba saya menentukan pandangan malah ngeliat paha. Tujuan saya kan mau menghindar yang nunduk, kenapa ngeliat paha katanya. Enggak menentukan pandangan ngeliat dada. Merem nabrak. Harus gimana? Aduh. Nah, jadi Pak Ibu, kalau suami berbuat maksiat, istri berbuat maksiat tidak menaati Allah dan Rasulnya, kan itu menjadi pintu yang untuk setan menggoda. Makanya Pak Ibu, ya rumah tangga kita itu harus betul-betul di atas ketaatan kepada siapa? Hah? Rumah tangga itu hendaknya betul-betul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, ini sebab yang kedua tuh Pak. Ya, istri maksiat kepada Allah dengan cara dandan memfitnah para laki-laki di luar. Di sini aja maju aja. Iya. Maju aja. Ini Pak, maju aja. Ibu. Sebab yang ketiga, Pak. Iya. Di antara sebab terjadinya perselingkuhan itu pergaulan pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita. Kadang kalau lebaran itu Pak, laki-laki perempuan salam-salaman, bahkan ada yang cipika-cipika begitu. Ya. Pergaulan bebas di kampus-kampus. Seorang wanita, ya misalnya saya sih Ustadz alhamdulillah nggak pernah bergaul bebas di luar sana, tapi bergaul bebasnya di Facebook, bergaul bebasnya di sini Pak nih di HP, banyak temannya, pertemanan dengan laki-laki, pertama-tama sih ya iseng-iseng aja, iseng-iseng, lama-lama kenalan. Kenalan, pengen ketemuan. Udah ketemuan, ketagihan. Akhirnya apa? Ya, jatuh kepada perzinahan. Makanya yang namanya ini nih Pak nih, HP ini, wah mengerikan sekali di zaman sekarang nih. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, ini masalah yang hendaknya kita perhatikan betul. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Sekarang kita akan membahas bagaimana Islam mengobati perselingkuhan. Ini harus diobati, Pak, Ibu. Apa obatnya? Obat yang pertama itu, Pak, yang paling hebat, yang paling mantap, yang paling kuat itu adalah akidah, rasa takut kepada Allah. Kalau bapak gak takut sama Allah, gak takut berbuat maksiat. Bapak kalau ibu kalau tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada api neraka, tidak takut kepada azab Allah, saya yakin ibu bapak tidak akan takut memaksiati Allah. Ketika bapak sendirian, tidak ada manusia yang melihat. Ketika bapak ibu tidak ada rasa takut kepada Allah, sangat mudah kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pergi suaminya berapa hari, seminggu. Ketika hati tidak takut kepada Allah, syahwat menggebu-gebu. Ada laki-laki datang ke rumah. Wah, pikiran jahat muncul. Kesempatan. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, sulit. Makanya rasa takut kita kepada Allah harus ekstra diperbesar, Pak. Ingat, azab Allah sangat keras. Ya, Bapak, Ibu, saya mau tanya. Bapak, Ibu, mau meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Sekarang kalau misalnya ketika kita sedang berzina, tahu-tahu meninggal, ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah, Pak. Coba mikir, kalau saya sedang berbuat maksiat, tahu-tahu malaikat maut menjemput, coba. Gimana, coba? Saya tidak mau. Makanya, Pak, ya, ingat baik-baik, adab Allah keras. Allah mampu. Ketika kita berbuat maksiat, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke bumi. Mampu? Mampu banget, Pak. Lihat tuh di Indonesia berbagai macam adab, berbagai macam bencana, Pak. Berbagai macam malapetaka, Pak. Ada tsunami, ada banjir bandang, ada apa? Longsor. Allah ingin perlihatkan kekuasaannya. Allah ingin perlihatkan kehebatannya. Supaya apa? Supaya kita takut kepada Allah, bahwa Allah mampu mengadab kita dengan adab yang pedih. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Makanya, Pak, Ibu, penting ngaji. Benar kata Ustaz Abdul Tawasikal tadi. Jadi kita itu harus sering ngaji. Supaya apa? Supaya iman kita ditempa terus. Sering kita duduk di majlis taklim, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan nasihat. Supaya apa? Supaya rasa takut kepada Allah tumbuh di hati kita. Ya. Ini yang pertama, solusi yang diberikan oleh Islam, memperkuat keimanan, memperkuat apa? Akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, ya, yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi apa perselingkuhan, apa itu? Yaitu berusaha untuk mengajarkan bapak, mengajarkan istri dan anak bahwasannya pergaulan laki-laki dan wanita itu ada batasan dalam Islam. Tidak boleh yang namanya pergaulan bebas dalam Islam, enggak boleh. Laki-laki dan wanita enggak boleh jabat tangan dalam Islam kalau bukan mahram. Kata Rasulullah apa? La an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan apa? Jarum, daripada dia harus memegang wanita yang bukan mahramnya. Iya. Demikian pula ngobrol bebas, jalan berdua-duaan, duduk berdua-duaan dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati apa? Zina. Maka semua yang bisa mendekati zina, Bapak Ibu, jauhi. Tontonan yang tidak baik, video-video porno, ya, film-film yang di situ memperlihatkan aurat wanita, ibu-ibu juga di situ, jangan menikmati kegantengan laki-laki. Supaya apa? Supaya hati kita apa? Ya, betul-betul terjaga. Ini yang kedua, Pak. Yang kedua yaitu kita harus berusaha untuk mengetahui batasan-batasan pergaulan antara apa? Laki-laki perempuan. Laki-laki dan perempuan. Wanita. Ketahui itu ada batasan-batasannya. Enggak boleh berdua-duaan, enggak boleh pegang-pegangan. Ya, harus saling menundukkan pandangan. Itu yang harus diperhatikan tuh. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam Islam supaya ya tidak terjadi perselingkuhan? Islam menganjurkan bapak sekalian, ya, supaya suami betul-betul memperhatikan hak istri dan istri memperhatikan hak suami. Ingat, Pak, di antara tujuan menikah itu, Pak, supaya untuk menyalurkan syahwat. Ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu berkata, "Ustaz, saya ini enggak pernah puas sama suami. Soalnya suami saya itu gimana ya?" Ya. Nah, suami jangan cuek. Suami juga harus nanya, "Ma, puas enggak?" Enggak puas. "Ma, gimana coba caranya supaya istri Bapak puas?" Sebab kalau enggak puas terus nanti bahaya, Pak. Istri pun demikian, harus bisa memuaskan suami dari sisi apa? Syahwatnya. Supaya apa? Kalau syahwatnya terpuaskan, insya Allah sih tenang. Iya. Karena jangan cuek. Ya, kalau misalnya bapak udah tahu, "Saya ini kok begini ya Ustaz ya, susah." Ya. Apa namanya istilah kedokterannya itu? Ya. Maka bapak harus coba cari solusi, cari obat dan yang lainnya supaya bagaimana bisa memuaskan hati ya istri bapak itu. Ini masalah jangan disepelekan loh. Karena masalah seperti ini ketika seorang suami menyepelekan, seorang istri menyepelekan, sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah itu Pak, ini diantara solusinya. Makanya kan sebaik-baik kamu kata Rasulullah yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Kata Rasulullah, "Khairukum khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istri. Dan wanita juga, Pak, Ibu. Ya. Rasulullah pesan janjikan untuk para wanita dengan surga bagi mereka yang memiliki 4 syarat. Kata Rasulullah, Pak, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita sholat 5 waktu, wa shamat apa syahroha, berpuasa Ramadan. Oh, yang kedua tuh. Yang ketiga apa? Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Wa ata'at ba'laha, dan menaati suami. Kilalaha, maka akan dikatakan kepada wanita itu, "Udkhulil jannah," silakan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau pengen masuk surga nih, Bu, kalau pengen masuk surga ada 4. Yang pertama tadi apa, Bu? Salat 5 waktu. Yang kedua apa, Bu? Puasa. Puasa Ramadan. Yang ketiga apa, Bu? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa, Bu? Menaati suami. Yang pertama, Ibu salat 5 waktu enggak? Alhamdulillah. Puasa Ramadan? Puasa. Menjaga kemaluan? Jaga. Taat sama suami enggak? Wah, ini yang susah. Ya, sholat, puasa, menjaga kemaluan, terkadang masya Allah pak, yang susah itu yang keempatnya pak, bu, menaati suami. Kalau lagi cinta sama suami sih masya Allah ya, taat banget. Tapi kalau lagi sebel, seorang wanita itu tetap taat sama suami walaupun sebel, sabar, harus sabar sama suami. Nah, bapak dan ibu sekalian, jadi ini apa namanya, hak-hak suami dan istri itu harus betul-betul diperhatikan. Nih bapak-bapak udah berapa tahun menikah? Tahu nggak hak istri bapak apa aja? Harus tahu pak. Masa udah 30 tahun menikah gak paham juga hak istrinya? Ibu-ibu juga udah berapa tahun menikah? Tahu gak hak suami? Jadi ngeliatin pesawat gitu. Tuh ada apaan yang terbang? Pak, ibu, ya. Jadi lihat ya, dalam Islam itu suami dan istri ada hak, tidak? Ada hak-haknya. Penuhi itu. Hal seperti itu insya Allah kalau suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami, insya Allah tidak akan terjadi yang tidak diinginkan. Ya, berupa perselingkuhan dan yang lainnya. Kemudian bapak sekalian, yang selanjutnya, dalam Islam ibu-ibu, ibu-ibu itu sebetulnya yang lebih baik di rumah. Karena Allah memerintahkan begitu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna," hendaklah para wanita tinggal dan diam di rumah-rumah mereka. Jadi sebetulnya perempuan itu yang paling bagus di rumah aja. Enggak usah kerja. Yang lebih bagus begitu. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Oleh Allah yang nyuruh Allah, bukan saya. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Kalau saya mau kerja boleh-boleh, tak kalau memang sangat dibutuhkan. Suami sudah tua, suami saya sakit, lumpuh, siapa lagi yang nyari duit kalau bukan saya? Silakan kalau memang dibutuhkan, enggak apa-apa, Bu. Tapi usahakan cari kerjanya itu yang aman dari fitnah syahwat. Tidak bercampur baur laki-laki wanita. Usahakan begitu. Makanya coba kalau perempuan-perempuan kerja di kantor-kantor, pergi kerja, oh menor. Di kantor ketemu laki-laki, ya, 12 atau 8 jam kerja satu kantor sama laki-laki. Jadi 8 jam itu ngeliatin laki-laki itu. Pulang ke rumah, ya, suaminya udah jelek. Bukan yang kalau misalnya bapak sekalian ya, seperti inilah yang menyebabkan banyak sekali muncul apa perselingkuhan begitu pak. Di kantor campur baur. Apalagi kalau ibu suaminya seorang bos, sekretarisnya perempuan, cantik lagi. Hati-hati tuh, Bu. Ibu harus nongkrong terus di kantor. Bahaya. Iya. Tapi Pak, dalam Islam alhamdulillah, khusus bapak-bapak aja sih, Pak, bukan ibu-ibu. Kalau memang bapak-bapak khawatir takut zina, alhamdulillah, Pak, Islam mengizinkan poligami. Saya yakin nih di belakang pasti bakalan gitu. Ya, Pak, Ibu, ya. Tapi memang poligami pun juga ada syaratnya. Enggak boleh sembarangan. Ya. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Jadi kalau masih ada rasa takut sama istri, berarti bapak enggak boleh poligami. Jadi bapak dan ibu sekalian ya, memang sih kalau bapak-bapak kalau bicara poligami, Bu, paling ramai, Bu. Benar. Kalau ngomongin poligami itu, wah, masya Allah. Ya, tapi biasanya sih yang suka ngomong poligami itu yang paling gak berani poligami biasanya. Ya, pondo, ya, ngomong doang. Yang bahaya itu diem. Nah, itu bapak sekalian ya. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ibu-ibu, kalau memang suaminya udah punya gaji yang cukup, bisa menghidupi, udahlah cukuplah di rumah. Ya, didik anak yang benar, layani suami sebaik-baiknya. Itu jalan ibu-ibu menuju surga, insya Allah. Justru keluarnya ibu-ibu bergaul dengan laki-laki dan wanita di luar, apa campur baur begitu, itu di antara pintu-pintu yang menyebabkan apa tersebarnya perzinahan di masyarakat ini. Makanya masya Allah, siapa bapak ibu yang pernah umroh? Ada yang pernah? Ada yang pernah haji, Pak? Nih, bapak ini udah pernah umroh ya, Pak? Di Saudi, Pak, yang namanya bis itu dipisah, Pak. Perempuan belakang, laki-laki depan. Jadi di bis aja terpisah. Kalau di Indonesia mana ada bis terpisah, Pak? Apalagi kalau di kereta itu dari Bogor Jakarta pagi-pagi, tusuk-tusukan depan perempuan, coba nempel lagi kan bingung, mau kesini salah, aduh, musibah nih Pak, musibah banget. Ya mudah-mudahan tentunya, ya pemimpin-pemimpin kita diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah hidayah, ya. Bisa bikin angkot yang bisa pisah laki perempuan, bis yang bisa pisah laki perempuan. Wah, kalau gitu ada, mantap banget dah. Ya. Nah ini bapak dan ibu sekalian, saya tidak ingin berlama-lama. Kalau kelamaan juga nanti kebosanan sama bapak, kasihan juga pada kepanasan gitu. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak Ibu. Dan kewajiban yang terakhir, Pak Ibu, harus ada amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik tentunya. Kalau ada nih tetangga nyerempet mau zina, ingetin, enggak boleh. Bertakwa kamu sama Allah, haram zina. Jangan diem aja. Kalau bapak lihat anaknya mau pacaran, bilang, "Nah, pacaran haram dalam Islam." Enggak boleh. Kalau kamu mau kawin, sini, mana perempuannya, kita lamar. Begitu, Pak. Ya. Berikan mereka pengajaran. Berusaha kita untuk menyuruh manusia kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ibu-ibu, kalau ada tetangga enggak pakai jilbab, coba deh ibu berpikir gimana caranya tetangga ibu itu pakai jilbab. Kalau ibu punya keponakan belum pakai jilbab, coba ibu berpikir gimana keponakan saya pakai jilbab, pakai kerudung, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, Pak, tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, ini kemaksiatan akan terus-menerus merajalela. Tapi ingat tentunya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan cara yang benar. Jangan cuma semangat ya dengan sikap arogan, salah dalam Islam seperti itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi dengan cara baik-baik kita dakwahi, kita nasihati. Banyak kaum muslimat, terutama kaum muslimat itu ibu ya, yang belum dapat hidayah. Ya, jangan dibiarkan mereka itu masya Allah masuk neraka gara-gara apa? Tidak menutup aurat mereka, ibu. Bantu mereka masuk surga dengan cara dakwahi mereka supaya mereka menutup aurat-aurat mereka. Sehingga dengan tertutupnya aurat itu insya Allah akan semakin apa? Membatasi perzinahan, mengurangi perzinahan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan tentunya Ustaz Muhammad Abdul Wasikal lebih berhak untuk berbicara sepertinya di rumah ini. Ya, namun karena saya diundang untuk berbicara, ya saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui, sesuai dengan ilmu saya. Dan mohon maaf Pak, kalau ada kata-kata saya yang kurang, ya berkenan di hati, terutama ibu-ibu tadi, ya mohon maaf kalau misalnya saya bilang poligami. Karena poligami itu memang sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Ya kewajiban kita menerima syariat. Kalau ibu nggak mau di poligami, nggak mau di madu, ya jangan sampai hati ibu benci kepada syariat Allah. Nggak boleh. Ini saja yang disampaikan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, setelah ini ada yang ingin bertanya, bapak atau ibu-ibu. Namun sebelumnya ringkasan mawon nggih, tadi untuk mengurangi perselingkuhan, TV-nya itu diganti siarannya. Kalau bisa ada TV-TV Islam di rumah. Ini beliau Ustaz Badrul Salam itu biasanya ada di Roja TV. Nggih, Roja TV. Namun harus pasang parabola. Gimana bisa punya parabola? Tuku. Nggih. Nanti ganti. Jadi siaran-siaran sing ora manfaat itu ditinggalkan. Terus tadi ada nasihat dari beliau pada ibu-ibu, disuruh tinggal di rumah ya ojo ngeyelan to ibu-ibu. Ya, disuruh di rumah ya paling bagus ya di rumah. Ya suaminya ya pokoknya kerjanya di luar. Ya buruh atau pekerjaan yang halal yang lainnya. Ibu-ibu tadi sudah diajarkan tadi yang paling bagus di rumah. Ojo ngeyelan. Sudah dibawakan ayat tadi. Sudah? Taib, ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu dulu ya. Nah itu bulu mic. Sana itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang menjadi sumber masalah kami adalah sehebat apapun yang Ustaz sampaikan itu, kami ini belum punya rasa takut terhadap dosa. Kami belum punya rasa takut sama sekali kepada azab Allah. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana caranya supaya ini bisa kami punyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip. Oh, pertanyaan bagus banget. Ibu, saya mau tanya. Yang bertanya tadi, saya mau tanya. Iya. Dalam sehari baca Al-Quran dan terjemahnya berapa ayat? Rahasia Al-Quran. Rahasia. Sudah apa digajus bu? Ustaz, itu sudah apa digajus? Oh, bu, menimbulkan rasa takut kepada Allah itu diantaranya dengan sering-sering baca Al-Quran dan memahaminya. Kalau kita sering-sering baca Quran, baca terjemahnya, insya Allah akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita hanya jarang baca Quran, maka rasa takut kepada Allah pun kurang. Makanya Pak, Ibu, kalau ibu-ibu saya yakin banyak waktu deh buat baca Quran ya Bu. Masalahnya kurang cinta dengan Al-Quran juga Pak. Nah harus Masalahnya kurang cinta sama Al-Quran, gimana dong? Nah sekarang kalau kita tahu gak cinta sama Al-Quran, harus diusahain dong. Pak, Bu, kenapa kita gak cinta kepada Al-Quran? Karena kitanya malas baca Qur'an. Kalau kita usahakan terus continue satu hari, gak apa-apa, 5 ayat, tambah lagi, bagus insya Allah. Tapi kalau kitanya udah malas, gak cinta Qur'an, sudah begitu disibukkan dengan cinta yang lain. Misalnya, sudahlah ibu kurang cinta Qur'an, sibuk baca komik. Atau baca main game. Atau yang lain, saya yakin Pak, hati kita itu kalau mencintai sesuatu akan berpaling dari yang lain. Kalau hati kita nih dipenuhi cinta komik, kita akan berpaling dari yang lain. Kalau kita sedang dipenuhi oleh cinta sesuatu, kita akan berpaling dari yang lain. Maka kalau kita lebih cinta kepada baca komik, main game, maka baca Quran pun jadi kurang senang, kurang mengasyikan. Tapi kalau hati kita mulai mencintai baca Quran, kita pun akan lebih merasa asyik dengan baca Quran, insya Allah. Makanya Pak, Ibu, di antara perkara yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah, jangan lupa setiap harinya baca Al-Quran, baca terjemahnya, supaya kita kenal sama Allah, supaya kita kenal kepada kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, sering-sering duduk di majlis taklim. Tapi ingat Pak, Bu, kalau kita duduk di majlis taklim, niatnya harus ikhlas. Niatnya benar-benar ingin mendapatkan apa? Ingin mengamalkan bukan ingin dapat besek. Kalau niatnya pengen dapat besek, ilmunya gak manfaat. Tapi Ibu, niatnya benar-benar ingin menuntut ilmu yang itu bisa saya amalkan dalam hidup saya, insya Allah, kalau niatnya ikhlas, niatnya ikhlas, itu ilmu insya Allah bermanfaat Pak. Ya, makanya penting tuh menuntut ilmu nih. Sebab yang kedua yang menyebabkan insya Allah kita takut sama Allah. Ya. Sebab yang ketiga, sering-sering merenung tentang kehidupan di dunia ini. Saya hidup di dunia ini ngapain sih? Ingat kematian. Ini yang ketiga. Kata Rasulullah, aktsiru dzikraha min ladzat, perbanyak sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan, itu kematian. Banyak-banyak ingat mati, Pak. Bapak hidup di dunia bakalan 100 tahun lagi. Hah? Yakin? 200 tahun lagi, Pak? Singkong nih, engkong. Kalau bahasa Jawanya kakek apa? Mbah, simbah. Simbah, Mbah. Mbah umur berapa, Mbah? Pinten tahun, Mbah? Apa? 82. 92. Kelahiran 42. Kelahiran 42 berarti berapa? Berapa? 60-an. Sudah 65, Ustaz. 65, Pak. 75 atau sekitar itu. Bapak yakin bakalan hidup 100 tahun lagi enggak, Pak? Dan nggak yakin Pak, apalagi yang udah tua harus banyak-banyak ingat mati. Yang sudah tua itu harus banyak-banyak ingat apa? Yang muda pun sama, karena yang namanya umur itu tidak ditentukan tua atau muda. Saya punya keponakan 2, umurnya masih 30 tahun udah meninggal Pak. Meninggalnya lagi tidur. Dua-duanya lagi tidur tiba-tiba meninggal. Saya punya kakak juga lagi tidur meninggal. Saya punya saudara lagi baca koran meninggal. Saya punya teman lagi nonton sinetron meninggal. Benar Pak, yang namanya ajal itu tidak ada yang mengetahui. Sekarang kalau kita lupa terus sama ajal, sama kematian, saya yakin Pak, kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Makanya coba sering ingat kematian. Kalau bapak ngelewatin kuburan, mikir saya nanti bakalan seperti mereka dikuburin. Apa persiapan saya menuju apa? Akhirat. Makanya Pak Ibu, ingat banyak kematian. Kematian itu mengerikan. Masalahnya kalau di kuburan kita istirahat, alhamdulillah. Tapi di kuburan kan bakalan ditanya saja lagi sama malaikat munkar dan nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Yang namanya malaikat munkar dan nakir emang beda-bedain. Oh ini jenderal, gak usah tanya. Enggak pernah. Di kuburan tuh sama saja, pangkat sudah hilang, kedudukan sudah hilang, kekayaan sudah hilang. Di kuburan itu yang diperlukan amal amal soleh. Makanya bapak, ibu yang bertanya tadi, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, banyak-banyak ingat apa? Kematian. Ya. Silakan. Bapak-bapak, wonten. Ah, silakan. Sudah. Siapa namanya, Pak? Wikno. Wikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan masalah istri. Seandainya saya membilangi istri tidak diperdulikan, maka saya harus mengeluarkan kekerasan dengan memukul. Itu dosa atau enggak? Yang pertama, yang kedua. Satu-satu dulu, Pak. Satu-satu dulu, Pak. Ya. Kalau saya nyuruh istri tapi enggak didengerin, boleh enggak saya mukul? Nah, Pak, mukul itu bukan solusi sebetulnya, Pak. Iya. Sekarang ketika Bapak menyuruh istri tapi istri enggak mau dengerin Bapak, Bapak harus introspeksi sebabnya kenapa. Bapak bertanya, oh istri saya tidak mau dengerin saya, kenapa ya? Ada apa ini? Istri itu kalau dikerasin tambah bengkok. Kata Rasulullah, istausu bin nisa khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas itu yang paling bengkok, kata Rasulullah. Fa'in dahab tatu ima, kalau memaksa untuk diluruskan, patah. Kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Caranya apa? Berbuat baik, lemah lembut. Bilang, hei, apa sih kak, bahwa itu orang ini dijalankan? D. Ya, kenapa sih mas bilang kok tak dengerin? Gitu Pak, jangan merasa saya suami. Kamu kenapa enggak mau dengerin saya? Bang. Bapak bukan otor, bukan diktator, Pak. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istri. Makanya jangan dulu dipukul kalau masih ada alternatif lain. Berikan dulu nasihat yang baik. Kalau tiba-tiba langsung mukul, istri bukan semakin taat, terkadang Pak malah lari kabur. Benar. Karena memang wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok, kata Rasulullah. Ya, jadi Pak, coba kalau Bapak nyuruh istri kok enggak didengerin, Bapak introspeksi diri dulu. Kenapa saya kok enggak didengerin sama istri? Ya, cari sebabnya. Oh, rupanya Bapak selama ini cuek sama istri. Selama ini Bapak terlalu diktator sama istri. Selama ini Bapak enggak pernah perhatian sama istri. Jadi akhirnya istri pun jadi kesel sama Bapak. Itu diantaranya, Pak. Iya. Walaupun memang dalam Islam memukul boleh kalau memang dibutuhkan, tapi dengan pukulan yang tidak bikin memar. Dan enggak boleh memukul wajah, dilarang sama Rasulullah. La tadribil wajh, kata Rasulullah, jangan memukul wajah. Ya. Maka dari itu, Pak, selama masih ada alternatif tidak memukul, cari dulu untuk tidak memukul. Kecuali kalau memang sudah tidak ada jalan lain dan Bapak melihat pukulan ini insyaallah bermanfaat, silakan. Tapi pukulan yang jangan membuat dia apa? Memar atau sakit atau yang lainnya. Nah, paham, Pak? Ya. Nah, untuk ibu-ibu, nasihat saya, kalau disuruh sama suami, hendaklah taat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat. Kecuali kalau suami menyuruh ibu kepada maksiat. Contoh misalnya, ma, kamu kalau ke pasar pakai lipstik dong, pakai bedak yang menor. Jangan didengerin bu, kalau begitu diharamkan sama Allah. Kalau suami memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang bukan maksiat, maka taati wajib buat ibu-ibu untuk menaati. Ya, kalau tidak ibu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja. Baik. Cukup nggih? Sinten malih? Ya, terakhir. Singkat mohon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gilan Sari, perbatasan Klaten, Pak. Langsung aja, Pak. Tahun 2017 ini kok jarang saya temui untuk wanita solehah dipandang menyenangkan suaminya, ditinggal dapat menjaga kehormatan, diperintah taat. Bagaimanakah cara membentuk wanita solehah seperti Mutiah, yaitu wanita yang pertama kali masuk surga setelah istri-istri Nabi. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Bapak mengidam-idamkan istri solehah ya, Pak ya? Sudah punya istri itu, Pak. Sudah punya. Solehah. Yang kedua belum, dia bilang, Ustaz. Yang kedua belum. Oh, yang kedua belum. Pak, saya jadi ingat, Pak. Ada seseorang datang ke saya, Ustaz, gimana caranya saya punya istri seperti Khadijah yang sangat taat sama suami, yang Masya Allah. Saya bilang ke dia, caranya kalau kamu sudah seperti Rasulullah. Kita pengen punya istri salihat, tapi suami gak soleh. Gimana? Kalau suami ingin menjadikan istrinya salihat, suami dulu yang jadi soleh. Kalau suami bisa memberikan contoh yang baik, istri pun insya Allah. Ya, betul, Pak. Makanya Allah mengatakan wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Baik. Berarti kalau Bapak pengen punya istri yang baik-baik, Bapak juga harus jadi orang baik-baik. Kalau Bapak pengen punya istri solehah, Bapak pun jadi orang yang soleh. Udah? Yakin? Wah. Udah soleh rupanya. Atau Bapak namanya Pak Soleh? Ya, Pak. Iya. Jadi itu, Pak. Jadi kalau memang Bapak ingin punya anak apa istri yang solehah, mulai dari sendiri. Ustaz, saya maksud saya pengen yang punya yang kedua yang solehah. Itu bukan, Pak, pertanyaannya, Pak. Hah? Orang wani. Oh, begitu. Enggak berani itu, Ustaz. Saya betul, Pak. Kalau saya memang belum pengalaman masalahnya, istri saya cuma satu. Nanti Ustaz Abdul mau mengundang Ustaz yang Nanti biar bilang pengalamannya. Tapi kayaknya ibu gak bakal hadir tuh. Iya. Ya, kalau untuk nanya seperti itu saya belum berani jawab, Pak. Belum ngamalin soalnya. Coba tanya sama Ustaz Abdul aja.